Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Ugala karya Al-Hafidh Ibn Hibban rahimahullah. ذكر الحث على لزوم الرضا بالشدائد والصبر عليها. Tentang anjuran untuk ridha dan bersabar atas cobaan dan kondisi sulit dalam hidup. Ada dua masalah yang beliau sebutkan tentang kesabaran dan ridho. Tentang kesabaran telah kita lalui penjelasan ulama tentangnya. Masalah yang kedua adalah ridho. Tentang ridho disebutkan oleh Hasan bin Ismail al-Ribi bahwa Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahlu Sunnah rahimahumullah, menyampaikan ajma'at tis'una rajulan minat tabi'in wa a'immatil muslimin wa a'immatis salaf wa fuqaha'il amsar ala, telah berijma' sepakat 90 imam dari para tabi'in dan a'immatul muslimin, para imam-imam kaum muslimin, imam-imam salaf, fuqaha amsor, ini fuqaha yang ada di berbagai negeri, Mesir, Syam, Baghdad, Khurasan, Hijaz dan yang lain-lain. Mereka sepakat ala anna sunnah allati tuwfiya anha Rasulullah sallam, bahwa termasuk sunnah, yakni sunnah artinya ajaran agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW umat ini padanya sampai Rasulullah wafat, awaluha ar-ridha biqadha'illah azza wa jal, yang pertama dari sunnah Nabi yang ditinggalkan untuk umatnya adalah ridha terhadap takdir Allah, qadha'ullah, ketetapan yang telah Allah pilihkan untuk hambanya. Wa taslim li amri, dan pasrah menerima apapun yang menjadi keputusan Allah. Wa sabr ala hukmi, dan bersabar terhadap hukum yang telah Allah tentukan baginya. Wal akhdhu bima amarallahu bihi, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Wal intihaa amma nahallahu anhu, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi, mengimani takdir yang baik maupun yang jelek. Wa tarkil mira' wa jidal fid din, dan meninggalkan segala bentuk perdebatan, percekcokan dalam urusan agama. Demikian disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Itu sunnah yang Rasul tinggalkan untuk umatnya itu ijma' tabi'in, a'imatul muslimin, a'imatul salaf, wa fuqaha'il amsar. Ya, dinukilkan dari mereka itu ijma' mereka ya, karena mereka qudwah, toladan bagi umat ini. Apa yang menjadi keyakinan mereka, apa yang menjadi akidah mereka, ya umat harus meniru dan mengambil dari mereka. Kalau bukan mereka yang dijadikan panutan, mau siapa? Makanya dinukilkan oleh Imam Ahmad dari mereka. Asyahid awaluhar ridha. Oh, yang pertama adalah ridha biqadha illah, meridhai hukum dan ketetapan-ketetapan Allah. Meridhai apa yang telah Allah takdirkan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dipersisihkan oleh ulama apakah itu wajib ataukah itu mustahab, disenangi, disunahkan, tidak sampai wajib. Dari Imam Ahmad pun dua riwayat tentang hukumnya. Di antara mereka yang mewajibkan berdalil bahwa itu min lawazimir ridha billahi robba, termasuk konsekuensi daripada keridhoanmu kepada Allah sebagai Rabbmu. Ketika kamu dan setiap muslim mengatakan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, konsekuensinya dari sekian konsekuensinya adalah meridhoi apa yang menjadi takdir dan qadha Allah. Kalaupun itu pahit bagimu, berat, kamu harus ridho. Maka itu wajib, kata mereka. Sebagian imam mengatakan itu mustahab, disenangi, dan itu baik, sunnah, tidak wajib. Karena kewajiban itu hukum syar'i dan harus ada dasar syar'inya, ada dalilnya yang jelas yang menunjukkan kalau itu wajib. Sementara mereka katakan tidak kita ketahui ada dalil yang mewajibkan ridho terhadap takdir yang pahit, terutama tentunya yang berat bagi hamba. Kata Ibnul Qayyim, wahadhal qawul arjah. Dan pendapat ini yang lebih rajih, ini yang lebih kuat, bahwa ridha terhadap takdir mustahab dan bukan wajib. Disenangi, dianjurkan orang, dihasung untuk ridho. Tapi untuk dikatakan wajib, tidak sampai ke hukum wajib. Kata beliau, fa innar ridho min maqamatil ihsan allati hiya min a'lal mandubat. Ridho terhadap takdir ini termasuk maqam ihsan, seperti yang Rasulullah sebutkan, atau jawaban beliau kepada Jibril alaihi salam, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dari sekian maqamat ihsan adalah meridhoi apa yang menjadi takdir Allah, dan itu Beliau sebutkan a'lal mandubat, termasuk mandub. Mandub itu yang dianjurkan, yang disunahkan, dan itu bahkan yang tertinggi, pada derajat yang tertinggi dari sekian mandubat-mandubat syar'i. Ibnul Qayyim rahimahullah juga menjelaskan qadha, qadha Allah itu ada dua macam, qadha dini wa qadha kauni, ada diniyah ada kauniyah. Kalau itu diniyah maka wajib diridhoi, wajib diridhoi. Dan beliau sebutkan itu min lawazimil Islam, termasuk konsekuensi dan tuntutan keislaman. Kalau itu qadha syar'i atau dini, ya misalnya Allah tentukan bahwa orang yang punya harta sekian nisabnya, pada harta ini onta, kambing atau emas, uang, harus mengeluarkan zakatnya sekian persen. Hukum Allah, Allah tentukan. Bagaimana meridhoi hukum itu? Wajib, karena itu qadha syar'i atau dini. Wajib diridhoi kalau itu, harus, dan itu tuntutan keislaman bagi seorang muslim. Semua hukum-hukum syariat wajib dia ridhoi. Nah, adapun kauniyah, ada di antaranya yang memang wajib untuk diridhoi, seperti kenikmatan, kenikmatan yang wajib untuk disyukuri oleh seorang hamba. Termasuk dari bentuk syukur terhadap kenikmatan, meridhoi kenikmatan itu sendiri, karunia yang Allah berikan kepada hambanya dari sekian kebaikan. Ada juga yang tidak boleh untuk diridhoi, kauniyah yang tidak boleh untuk diridhoi, seperti ma'ayib, aib, dosa yang tentunya dimurkai oleh Allah, walaupun itu dengan qadha'ullah al-kauniyah, Allah kehendaki dan itu ketetapan Allah tentunya, tapi tidak boleh kita ridho terhadapnya. Waku ridho kepada maksiat itu, lah, itu tidak boleh diridhoi. Yang ketiga, yang disunahkan mustahab untuk diridhoi, seperti masaib atau yang disebutkan Ibnu Hibban syada'id, syadidah, kondisi sulit, berat, musibah, apalah yang terjadi dan menimpa pada seorang hamba, ini mustahab untuk diridhoi. Jika ditanya, bagaimana mungkin bisa digabungkan, bagaimana bisa ketemu antara ridho terhadap qadha, ketetapan Allah dalam musibah yang terjadi, Di sisi lain, manusia pada watak dasarnya ya tidak akan menyenangi musibah itu. Siapa yang senang dengan musibah? Hal-hal yang syadid, syadaid, berat bagi dia. Entah itu pada dirinya, pada keluarganya, hartanya, dan yang lain-lainnya. Bagaimana seorang hamba memaksa dirinya untuk meridhoi sesuatu yang itu menyakitkan bagi dia, berat baginya. Karena yang pahit, yang sulit bagi dia, ya tentu membuat dia gak senang, benci dengan sesuatu itu, yang itu bertentangan dengan ridho. Keridhoan kan berarti gak boleh ada kebencian, namanya ridho. Jawaban Ibnul Qayyim, terkadang sesuatu itu bisa jadi dia disenangi, diridhoi dari satu sisi. Walaupun dia dibenci, tidak disenangi dari sisi lain. Contoh, dalam kehidupan, obat, jamu. Di satu sisi, orang yang sakit senang, ridho dengan obat atau jamu ini, karena dia tahu untuk kesembuhannya. Walaupun di sisi lain itu pahit, dia gak senang, mungkin bau, lengir, atau sebagian obat antum tahu kan sebelum ditelan sudah baunya bikin mual, mungkin nek masuk, belum kena air, kena liurmu, mungkin rasanya sudah pahitnya minta ampun. Dia gak senang dari satu sisi itu, tapi apa boleh buat, dia harus senangi juga karena demi kesembuhannya. Maka begitulah, sesuatu itu bisa pada satu masalah, satu perkara disenangi dari satu sisi walaupun dia dibenci dari sisi yang lain, bareng sekaligus. Ini seperti obat itu tadi atau jamu. Begitu pula seperti orang yang puasa, terutama di masa panas yang luar biasa, satu sisi hausnya minta ampun, payah sekali orang berpuasa, berat ya, di sisi itu dia gak senang. Gak senang artinya berat bagi dia. Tapi di sisi lain dia tahu ini ibadah, berpahala baginya, dia senang dengan puasanya. Sekaligus begitu pula dalam jihad, di satu sisi orang gak senang dalam artian berat baginya, nyawa taruhannya. Tapi di sisi lain ini ibadah besar, fadilah yang dijanjikan untuknya, membela Islam, menghancurkan musuh-musuh Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diperintahkan atau diwajibkan perang pada kalian walaupun itu berat bagi kalian, kalian gak senang ya, karena nyawa urusannya. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan mungkin kamu tidak senangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dengan demikian, ada ridho billah, ada ridho anillah, ada ridha biqadha'illah, ridha kepada Allah, ridha sesuatu yang itu dari Allah, ridha dengan yang ketiga ketetapan dan hukum Allah, takdirnya. Ridha billah itu fardu, wajib. Ridha billahi rabba. Waridha anillah, ridha yang dari Allah, segala yang darinya, walaupun itu atau ketika itu menjadi perkara yang sangat mulia, sangat tinggi. Bahkan beliau sebutkan min ashraf anwa'il ubudiyah, termasuk bentuk ubudiyah yang terbaik, termulia. Namun keumuman orang, manusia ini tidak dituntut dengannya. Li'ajzihim, satu karena memang kelemahan mereka, dan Allah Maha tahu betapa lemahnya manusia ini, jiwa, perasaan, hatinya, kondisinya sangat rentan, rawan. Wa masyaqqatuhu 'alaihim, dan berat itu. Ar-ridha 'anillah sangat berat. Makanya tidak dituntut layaknya yang pertama sebagai fardu dan kewajiban. Maka ada dua ikhtiar Rabb li 'abdihi. Pilihan Allah yang Allah pilihkan untuk hambanya ada dua. Yang pertama ikhtiar dini wa syar'i, pilihan syariat diniyah. Maka kewajiban setiap hamba untuk tidak memilih selain yang dipilih oleh Rabb-nya. Firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qadha, qadha. Idza qadha Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas bagi seorang mukmin, tidak boleh bagi mukmin mukminah kalau sudah ada qadha, ketetapan dari Allah dan Rasulnya dalam satu perkara, enggak boleh mereka milih-milih lain. Ah, ini enggak aku ambil. Aku ambil yang konsepnya fulan, konsepnya, karena orang juga banyak konsep manusia. Ini konsepnya komunisme, ini konsepnya sosialisme, ini konsepnya liberalisme. Orang punya konsep. Ah, dia mau milih yang ini aja. Haram bagi seorang mukmin. Itu qadha atau pilihan Allah diniyah, syar'iyah. Enggak boleh seorang hamba memilih selain yang dipilih oleh Allah. Karena kalau itu dia lakukan bertentangan dengan imannya, bertentangan dengan ridha dia kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Tapi yang kedua ikhtiar kauni qadari. Ikhtiar kauniyah qadariyah dari Allah. Yang itu tidak dimurkai oleh Allah. Seperti musibah yang Allah berikan, Allah ujikan kepada hambanya. Maka tidak masalah bagi seorang hamba untuk lari, dalam arti meninggalkan, berusaha meninggalkan musibah itu kepada sesuatu yang bisa mengangkat dan mentaskan dirinya dari musibah tersebut. Dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan rububiyah Allah. Seperti sakit, qadha kauni, qadari. Dan seorang hamba berusaha lari, artinya berusaha meninggalkan itu, bagaimana dia sembuh, maka dia ke dokter, dia berobat, kan tujuannya agar dia bisa terentaskan dari itu penyakit. Dan itu tidak bertentangan dengan rububiyah Allah, dan itu tidak dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun takdir yang tidak dicintai Allah, tidak diridhai olehnya, seperti ma'ayib wadzunub, perkara aib manusia ini dan dosa-dosa mereka, maka seorang hamba diperintah untuk membencinya, membenci maksiat, dosa, dilarang untuk meridhoinya bahkan. As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir rahimahullah menyebutkan, yang kita diperintah adalah kita meridhai masaib, jamak musibah, syada'id ini tadi, perkara yang berat bagimu, pahit menimpa dirimu, anak istrimu, harta bendamu, musibah yang tidak kamu senangi. Kita diperintah untuk meridhoi apa yang terjadi. Dunal ma'aib, adapun yang aib tadi, dosa, maksiat, kita tidak diperintah, bahkan dilarang untuk meridhoinya, kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi. Maka kalau seorang hamba sedang diuji dengan sakit atau fakir, kefakiran, kemiskinan, sulitnya hidup, ekonomi, penghasilan yang seret, semua itu makruh, perkara yang tidak disenangi oleh seorang hamba, atau fakd mahbub, hilang darinya yang dia cintai, meninggal orang yang dia cintai, maka yang wajib adalah bersabar terhadap apa yang menimpa itu. Adapun ridha yang sahih, seperti kata Ibnu Qayyim, Sa'di juga menyebutkan istihbab. Adapun meridhoi itu disukai sekali, disunahkan, tapi tidak sampai wajib. Bagaimana meridhoi musibah? Meridhoi musibah, beliau sebutkan dengan tuma'ninatul galb, kalbunya tetap tuma'nina, tenang. Dia saat terjadi musibah itu tetap stabil, tenang. Tidak berharap kalau-kalau sesuatu itu tidak terjadi, seandainya saja itu tidak menimpa aku. Tidak ada harapan itu pada dirinya. Tidak ada harapan semacam itu pada dirinya. Seandainya itu tidak terjadi. Seandainya itu tidak menimpa aku. Bukan aku korbannya. Dan itu kata Sa'di, so'bun jiddan. Sangat berat, sangat sulit. Ala aktsaril khalq, terhadap mayoritas atau hampir keseluruhan makhluk. Kif, menimpa dia sesuatu yang dia tidak senangi, tapi tetap dia dianjurkan untuk tenang hatinya, tidak kesal, tidak jengkel, bahkan tidak berharap seandainya saja itu tidak terjadi pada dirinya. Oleh karenanya, karena berat, sulit sekali, oleh karenanya tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya ridho terhadap musibah. Innama huwa minad darajatil aliyah, itu merupakan derajat yang sangat tinggi. Wa huwa ma'mur amra istihbab, tetap itu dianjurkan, diperintahkan, tetapi perintah istihbab, bukan perintah wujub. Sunnah disenangi, tapi tidak sampai batasan wajib. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah, fal wajib as-sabr, saat musibah terjadi syada'id, yang wajib bagimu adalah sabar. Adapun ridho, dan ada yang ketiga lagi, syukur, keduanya mustahab. Ridho itu sunnah, syukur itu lebih afdol lagi, adapun kesabaran itu wajib. Jangan melakukan, mengucapkan, meyakini sesuatu yang merusak dan bertentangan dengan kesabaranmu, karena itu wajib. Makanya dilarang mengoyak-ngoyak pakaian, karena itu bertentangan dengan kesabaran. Yang gak terima, misalnya orang tuanya mati, anaknya atau siapa, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Wah, dia teriak-teriak histeris, bajunya dikoyak-koyak, atau rambutnya dia jambak-jambak, atau dia gulung-kuming di bumi, atau barang dia pecah, dia banting. Dia enggak terima dengan apa yang terjadi. Itu bertentangan dengan kesabarannya. Wajib dia enggak boleh lakukan semua itu, karena itu kesabaran. Atau kata-kata niyaha, meratapi kematian dan semisalnya. Adapun ridho terhadap musibah itu sunnah, karena tadi seperti saat dikatakan so'bun jiddan. Lebih tinggi lagi, lebih afdal lagi, syukur. Kif derajatnya, dia dapat musibah, dia malah bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah, layaknya dia dapat kenikmatan. Orang dapat kenikmatan karena bersyukur. Dan senang, namanya syukur, dia senang kan, bahagia. Alhamdulillah, tanahnya laku misalnya. Atau apalah, dagangannya laris, laku keras, keuntungannya besar. Ya Allah, alhamdulillah, gembira dia, berbunga-bunga hatinya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, bersyukur dia. Seperti itu dalam keadaan dia dapat musibah. Makanya beliau katakan itu derajat yang lebih afdol lagi, di atasnya ridho. Nas'alullah min fadli. Demikian keridhaan itu, Syekh Ibn Utsaimin sebutkan, seperti Sa'di tadi, tuma'ninah al-qalb, hatinya tuma'ninah, tenang, stabil, enggak goncang, dadanya munsyarih, lapang. Ini layaknya orang ridho. Dadanya lapang. Karena yang dadanya sempit, saat orang enggak ridho. Orang kalau enggak lapang dan enggak ridho kan dadanya sempit. Tertekan dia. Karena dia enggak ridho, enggak senang. Hawas. Mangkel bawaannya, jengkel. Seperti orang tertipu misalnya dalam jual beli atau apa. Dia gak ridho dengan jual beli ini. Dadanya sempit sekali, mangkel sekali dia. Tapi saat dia ridho, lapang dadanya. Deal kita ya, saya beli dengan rekan, ya kita deal. Alhamdulillah laku. Dia lapang dadanya. Ngelepas barang itu dengan tuma'nina. Stabil dirinya, dadanya lapang, tenang dia, senang. Ya begitulah namanya ridho kepada apa yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah SWT. Wala yata'allam nafsiyan. Ridho berarti pula dia tidak tersakiti secara psikologi, secara psikis. Kejiwaannya enggak sakit, enggak tersakiti, jiwanya enggak merasa tersakiti, enggak merasa mangkel, enggak merasa jengkel, itu yang ridho. Ridho itu seperti itu. Kalau jiwanya masih merasa tersakiti, masih merasa tersiksa, ya bukan ridho, belum ridho dia berarti. Dia mungkin masih pada level sabar. Tersakiti. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang menentang kesabarannya, masih boleh. Karena itu derajat yang mustahab. Enggak semua orang bisa. Sa'bun jiddan. Ya berusahalah tentunya seorang mukmin, berjuang. Karena orang, seorang mukmin tidak akan ridho dengan derajat yang bawah, sementara dia bisa meraih derajat yang lebih tinggi. La yata'allam. Keridhoan berarti dia tidak tersakiti psikologinya, kejiwaannya. Walaupun dia tidak menyenangi apa yang menimpa dia, yang terjadi. Ya, namanya musibah tidak sesuai dengan jiwa manusia. Dia inginnya kenikmatan itu tetap bersamanya ada. Tapi kemudian yang terjadi sebaliknya. Malah uangnya hilang, barangnya rusak, apalah musibah, kebakaran atau yang lainnya. Berarti bukan itu, kan bukan itu yang diinginkan orang. Tapi itulah ridho. Demikian mustahabnya derajat ar-ridha. iman kita bahwa Allah Malikus samawati wal ard, penguasa langit, bumi, dan diantara keduanya, ketika seorang hamba yakin betul itu, iman dengan seiman-imannya, betul-betul Allah penguasa, yatasarraf masya, Allah lakukan, Allah tentukan apapun yang Allah mau, memberi padanya dua faidah. Yang pertama, dia akan ridha terhadap qadha'ullah. Dia ridha terhadap ketetapan dan takdir Allah, sehingga apapun yang Allah takdirkan padamu, kamu gak akan nolak atau menentang dan gak terima. Ditentukan sakit, ditentukan miskin, fakir, sallallahu alaihi wasallam, semua itu seorang hamba tidak akan kemudian melawan atau menentang, karena dia tahu Allah Malikus samawati wal ard. Sebagaimana pada kauniyah alam ini, Allah lakukan apapun yang Allah kehendaki. Yatasarraf masya, dalam kauniyahnya. Yang di situ Allah tentukan turun hujan, yang di sana tidak diturunkan hujan. Allah geser awan ke sana, Allah geser awan ke situ. Terserah Allah, Allah yang berkehendak, semau Allah. Itu semua kekuasaannya, langit, bumi, dan seisi keduanya. Gak akan ada dan tidak boleh ada yang kemudian mengkritik atau mempermasalahkan. Kenapa Allah turunkan hujan di sini? Kenapa yang di situ enggak? Di situ lebih butuh, di situ banyak sawah ladang butuh air dan ini. Enggak boleh ada yang demikian. Itu kekuasaan Allah. Semau Allah, Allah lakukan. Hujan, panas, dingin, dan lain sebagainya. Matahari, bulan. Kenapa kok sekarang siangnya panjang? Kenapa malamnya pendek? Kenapa malamnya panjang, siangnya pendek? Ya Allah lakukan semaunya, itu kekuasaan Allah. Gak boleh ada yang mengkritik atau mempermasalahkan Allah. Satu faidah pertama, kalau kamu yakin Allah Malikus samawati wal ard wa ma bainahuma, ya kamu akan banyak terbantu untuk ridha terhadap qadha'ullah dan takdirnya. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah ambil darimu, itu kehendak Allah. Allah kasih kesehatan, Allah ambil, Allah kasih penyakit, Allah kasih seseorang akal, Allah cabut darinya. Allah kasih harta, kekayaan, Allah ambil darinya. Semua Allah yang atur, sekehendak Allah. Karena semua itu dalam kekuasaannya. Faedah yang kedua, ridha terhadap syariatnya. Mengamalkan apa yang Allah syariatkan. Kenapa? karena dirimu dan diri kita semua manusia milkullah, milik Allah, kekuasaan Allah. Maka apapun yang Allah perintahkan, kita ini hamba miliknya, mamluk, ya harus nurut. If'al, lakukan ini, ya tinggal kamu lakukan. La taf'al, jangan lakukan ini, enggak boleh, ya jangan lakukan. Di situ kamu akan dicintai oleh Allah SWT. Semakin sempurna itu, semakin besar cinta Allah padamu. Layaknya seperti yang Allah sebutkan, contoh dalam beberapa ayat Quran. Kalau ya kamu misalnya punya budak, namanya majikan atau juragan, pemilik budak itu, dia berkuasa penuh. Ya semau dia. Kamu angkat ini, pergi sana, keluar, ambil ini, bawakan ke sini. Ketika budak itu nurut, betul-betul melakukan apapun yang diperintah, akan disenangi oleh tuannya. Apapun yang dilarang, dia lakukan. Artinya larangan itu akan dia tinggalkan. Senang tuan juragan ini kepadanya. Manusia milik Allah, kekuasaan Allah. Maka bagi dia tinggal menjalankan apa yang disyariatkan, mengamalkan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia melanggar itu, meninggalkan yang wajib atau melakukan yang diharamkan, yang dilarang, dia telah keluar dari muktadha ubudiyah. Dia telah keluar, melanggar tuntutan dan konsekuensi dari ubudiyah dhammah, ubudiyah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Asyura ayat 49 Allah katakan, lillahi mulkus samawati wal ard. Lillah, bagi Allah, milik Allah, langit-langit dan bumi semuanya milik Allah, kekuasaan Allah. Ayat tidak hanya mengabarkan bahwa Allah pemilik, penguasa langit, bumi, titik, selesai. Ya, bukan itu tujuan ayat, bukan hanya itu. Tetapi lebih dari itu, agar kita yakin, kita sadar untuk berpegang dan menjalani konsekuensi dari kepemilikan itu. Kalau kita tahu Allah yang memiliki langit dan bumi, apa konsekuensinya? Ya ridha terhadap qadha, terhadap takdir Allah. Apa yang Allah tentukan, apa yang menjadi pilihannya, karena semuanya milik Allah. Lillah mulkus samawati wal ard. Dan betapa banyaknya ayat-ayat yang semakna dengan ini dalam Quran kamu baca. Walahu mulkus samawati wal ard, lillahi mulkus samawati wal ard. Makanya banyak diulang-ulang oleh Allah. Bukan sekedar untuk pengabaran bahwa Allah pemilik, yaitu ya jelas. Bahwa Allah penguasa langit bumi. Tapi lebih jauh dari itu, Allah inginkan dari hambanya untuk mereka ridho terhadap pilihan dan takdir Allah, qadha yang Allah tetapkan atas mereka. Allah pemiliknya, Allah yang berkuasa melakukan, menentukan apapun yang Allah kehendaki. Itu seputar masalah ridha terhadap qadha Allah. Insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.